makan, minum, dan segalanya. Merdekalah katanya. Tapi aku tak bisa nyanyi di rumah sendiri. Tunggu pasti luka atau jadi berita. Dijemput dan menghilang. Ini zamannya sabu-sabu, bukan zaman batu atau kisah si Rambo. Ini bukan cerita sinetron yang sabar selalu menang. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang. Tetap bernyanyi, tapi hanya di hati. Biar cacing dalam perut ku bisa tahu. Merdekalah tempatnya. Ini zamannya sabu-sabu, bukan di zaman batu atau kisah si Rambo. Ini bukan cerita sinetron yang sabar selalu menang. Ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Rakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian. Bersakit dahulu, senang pun tak datang, malah mati kemudian.